Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razyain. Kita sampai di halaman berapa? 82. Sekarang 83. Sekarang 82. Wa anna nasan itu ya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Qala keduanya mengatakan wa anna nasan min ahli tauhidi yakhrujuna minan nari bisyafaati haqqun. Keduanya menyatakan bahwasannya ada sekelompok manusia min ahli tauhidi dari kalangan ahli tauhid. Yakhrujuna minan nari, mereka keluar dari neraka. Bisyafaati. Dikarenakan apa? Syafaat haqqun itu adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip sunnah. Pondasi di dalam agama kita yang harus diterima, diyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalilu hadza, dalil akan hal ini, ma jaa fi sahihaini, apa yang telah datang di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ma'bad ibn Hilal al-Anazi, dari Ma'bad bin Hilal al-Anazi. Qala, dia berkata, ijtama'na nasun min ahlil basrati. Kami berkumpul dari kalangan warga atau penduduk kota Basrah. Fadhahabna ila Anas ibn Malikin. Kami pergi bareng-bareng menuju Anas bin Malik. Wadhahabna ma'ana bithabitin al-Bunnani. Dan pergi bersama kami juga Thabit al-Bunnani ilaihi, kepadanya. Yas'aluhu lana an hadithis syafa'ah. Dia bertanya kepada Anas bin Malik untuk kami tentang hadis syafa'at. Fa'idha huwa fi qasrihi. Fawafaknahu yusallid duha. Tiba-tiba dia ada di rumahnya. Fawafaknahu yusalli duha, dan kami mendapati dia saat dia sedang sholat duha. Fasta'dhanna fa'adhina lana. Kami meminta izin. Dan kami pun diberi izin. Wahuwa qa'idun ala firashihi. Sedangkan dia dalam keadaan duduk di atas. Di atas dipannya. Fakulna li thabitin. Kami berkata kepada Thabit, la tas'alhu an syai'in awwala min hadithi syafa'ah. Hai Thabit, jangan kamu bertanya tentangnya, tentang sesuatu yang lebih dulu daripada hadis syafa'at. Maknanya, tanyakanlah terlebih dahulu tentang hadis syafa'at. Jangan bertanya yang lain dulu. Faqala ya Aba Hamzah. Ia mengatakan, wahai Abu Hamzah, haulai ikhwanuka min ahlil Basrah. Mereka, orang-orang ini yang datang ini adalah saudara-saudaramu dari kota Basrah. Ja'uka yas'alunaka an hadithis syafa'ah. Mereka datang kepada engkau untuk bertanya tentang hadith syafa'at. Faqala haddathana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas bin Malik mengatakan, aku telah diberitahu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا كان يوم القيامة ما جناس بعضهم في بعض. Apabila telah datang hari kiamat, ma jannasu, maka manusia itu mengombak. Ba'duhum fi ba'din, satu dengan yang lainnya. Artinya mereka datang berbondong-bondong seperti gelombang ombak yang besar. Antum pernah lihat orang apa ya ketika rame-rame, kok banget itu mau apa kira-kira. Nah ini, rebutan BLT misalnya. Itu kan mereka berbondong-bondong dalam jumlah yang banyak mengombak kan. Seperti ombak yang tumpang tindih satu sama lain. Fayatuna Adama fayaquluna. Mereka seluruh manusia itu mendatangi Nabiullah Adam dan mereka berkata, "Isfa'alana ila rabbika, hai Nabi Adam, tolong mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu, kepada Allah." Fayaqulu lastu laha. Kata Nabi Adam, manusia seluruhnya, saya tidak mampu memintakan syafaat. Walakin alaikum bi Ibrahim. Tapi datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilur rahman. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatuna Ibrahim. Maka manusia pun berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Ibrahim. Berbondong-bondong ini manusia dari awal dunia sampai akhir dunia. Kayak apa itu? Pemandangannya ya. Tidak kebayang. Yang namanya bumi 7, langit 7 dihamparkan untuk menampung seluruh manusia. Dan mereka berbondong-bondong mendatangi Adam. Adam menolak, saya tidak bisa. Datanglah kepada Ibrahim. Dia adalah kekasih Allah. Fayatuna Ibrahim fayaqulu lastu laha. Mereka mendatangi soan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, lastu laha. Saya tidak bisa memintakan syafaat. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Akan tetapi datanglah kalian kepada Musa. Sesungguhnya Musa itu kalimullah. Orang yang diajak ngomong langsung oleh Allah. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Jadi kalau Ibrahim kalimullah, kalau Nabi Musa kalimullah. Di mana Nabi Musa diajak ngomong sama Allah? Di bilwadil muqaddasi tua, di lembah yang disucikan. Ya, di daerah yang bernama tua, pakai tok bukan tua, nek tua iki tuwek gitu. Nek tua pakai tok tua. Itu nama lokasi ya. Dan Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihat Allah secara langsung, tetapi tidak kuat. Tapi dia baru diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Musa. Dia adalah kalimullah. Fayatuna Musa fayaqulu lastu laha. Mereka mendatangi Musa dan Musa menjawab, aku tidak bisa. Walakin alaikum bi'isa fa'innahu ruhullah. Akan tetapi datanglah kalian kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Fa'innahu ruhullah. Dia adalah ruh Allah. Ruh Allah itu bukan kok ruh Allah dalam artian dia bagian dari Allah, tidak. Ruhullah itu adalah idhafatu milkin. Seperti baitullah, rumah miliknya Allah. Nabi Isa itu ruhullah, ruh miliknya Allah. Yang ditiupkan kepada Isa. Begitu. Bukan karena Allah itu memberikan apa bagian dari Allah. Lalu menjadi Isa, tidak seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, dan dia sekaligus menjadi kalimat Allah. Fa ya'tuna Isa fa yaqulu lastu laha. Nabi Isa menjawab, aku tidak bisa. Walakin 'alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'tuni, kemudian para manusia mendatangi aku. Fa'akulu ana laha. Aku pun menjawab, aku yang akan memintakan syafaat bagi kalian kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad memberi syafaat apa tidak? Tidak. Nabi Muhammad hanya memintakan syafaat kepada Allah. Untuk siapa? untuk umatnya. Jadi kalau minta syafaat jangan kepada Nabi. Minta syafaat itu kepada Allah. Kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu seluruhnya milik Allah. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis. Hafizahullahu ta'ala di dalam kutaib kecil yang pernah kita khatamkan ya. Pada daurah beberapa tahun lalu di Masjid Al-Himmah sana. Masjid Al-Himmah itu ya dari sini paling 5 menit ya. Di kitab tersebut Mukhalafat fit Tauhid Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis mengatakan termasuk syirik akbar jika seseorang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa memberikan syafaat yang memiliki sifat ketuhanan, di antara sifat ketuhanan adalah memberi syafaat, itu hanya Allah. Memberi syafaat itu sifat ketuhanan. Kulillahi syafa'atu jami'ah. Dalilnya itu. Katakanlah bahwa seluruh syafaat itu miliknya Allah. Jadi yang berhak memberi syafaat itu hanya Tuhan. Hanya Allah semata. Kalau kita minta syafaat kepada Nabi, maka kita telah melakukan kesyirikan. Gimana contohnya meminta syafaat kepada Nabi? Itu loh ada nyanyian itu loh. Ya Rasulullah isfa'lana, isfa'lana. Wahai Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. Itu keliru. Ya. Kita baca hadisnya secara lengkap. Fasta'dhinu ala Rabbi, fa'asta'dhinu ala Rabbi. Fa'asta'dhinu ala Rabbi, aku kemudian meminta izin untuk menemui Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Fayu'dhanu li, maka aku pun diberikan izin untuk menghadap. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha. La tahdurunil ana. Dan nanti yulhimuni, Allah akan memberikan ilham kepadaku. Ada yang namanya ilham di sini? Ada. Ilham Saptawadi di sini. Enggak ada ya. Allah memberikan ilham kepadaku mahamida ahmaduhu. Berupa pujian-pujian yang kemudian aku haturkan pujian-pujian itu kepada Allah. Ahmaduhu biha. Aku memuji Allah dengan pujian-pujian tadi. La tahdurunil an. Tetapi sekarang ini, saya belum tahu pujian itu seperti apa, saya tidak tahu. Sekarang ini, ketika Nabi hidup itu saya tidak tahu. Saya tahunya nanti di akhirat setelah Allah memberikan ilham kepadaku. Jadi setelah Nabi meminta izin untuk menghadap Allah, Nabi menghadap, kemudian tiba-tiba Nabi itu diberi ilham. Lalu Nabi menyampaikan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pujian itu pun belum diketahui oleh Nabi di dunia ini. Baru nanti diketahui setelah di akhirat. Setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ, aku memuji Allah dengan pujian-pujian tadi. Wa akhiru lahu sajida. Kemudian aku jatuh, tersungkur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memuji Allah, Nabi Muhammad sujud. Fayaqulu, Allah ta'ala berfirman, ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma'laka, dan berbicaralah, maka pembicaraanmu akan didengar oleh seluruh makhluk. Tidak ada yang berani bicara ketika itu kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani bicara dan tidak ada yang mampu bicara. Manusia saat ngalam dunia itu diam semua. Dan insya Allah kelak kita akan menyaksikan kejadian itu. Pertanyaannya, apakah kita termasuk ahli syafa'ah atau tidak? Kita termasuk orang-orang akan diberi syafa'at oleh Allah ataukah tidak? Itu pertanyaannya. Adapun kejadian ini, dia adalah kejadian gaib yang Nabi SAW khabarkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya Muhammad irfa' ra'saka wa qul yusma' laka. Angkat kepalamu dan bicaralah, pembicaraanmu akan didengarkan. Wasal tu'ta, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Wasfa'tu syafa', dan mintakanlah syafaat. maka engkau akan diijabai syafaatnya. Fa'akulu ya Rabbi ummati ummati. Kemudian aku mengatakan, wahai Rabbku, umatku, umatku. Berikan syafaat kepada umatku. Berikan syafaat kepada umatku. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki kecintaan yang teramat sangat luar biasa kepada umatnya. Yang dimintakan syafaat bukan hanya, ya Allah keluargaku, ya Allah. Ya Allah tetanggaku, ya Allah. Tetapi umatku, umatku. Umat Islam seluruhnya. Sejak beliau diutus menjadi Nabi sampai nanti hari kiamat. Kecintaan beliau yang luar biasa kepada umatnya, kepada kita. Meskipun beliau belum pernah melihat kita, belum pernah bertemu dengan kita. Fayaqulu intaliq. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah engkau Muhammad, berangkatlah, fa akhrij minha man kana fi qalbihi misqalu sya'iratin min iman. Keluarkanlah dari neraka itu siapa saja yang di dalam hatinya ada misqalu sya'iratin min iman, seberat rambut berupa keimanan. Fa antaliqu fa af'alu. Aku pun berangkat dan melaksanakan perintah Allah. Thumma a'udu fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Thumma a'udu. Kemudian aku kembali menemui Allah. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Dan aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang tadi. Thumma akhiru lahu sajida. Kemudian aku jatuh tersungkur sujud kembali di hadapan Allah. Fayuqalu, dan dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka wa qul yusma' laka wa sal tu'ta wa syfa'atu syafa'. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan berbicaralah. Pembicaraanmu akan didengar. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan, dan mintakan syafa'at, yaitu akan diberikan oleh Allah. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Aku kemudian berkata, wahai Rabbku, umatku, umatku. Tolonglah umatku ya Allah, tolonglah umatku ya Allah. Yang sudah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa'aqulu in talik fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin aw khardalatin min iman. Berangkatlah dan keluarkanlah darinya orang yang di dalam hatinya ada mithqalu dzarrah. Dzarrah itu aqallu syai', partikel terkecil. Berupa keimanan. Fa akhrijhu. Dan keluarkanlah ia. Fa antaliku fa af'alu thumma a'udu fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma akhiru lahu sajida. Aku pun mengeluarkan darinya dan aku kembali kepada Allah. Memujinya, bersujud. Kemudian Allah berfirman lagi, ya Muhammad, irfa' ra'saka wa qul yusma' laka wa sal tu'ta wa syfa' tashaffa'. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Wahai Rabbku, umatku, umatku. Yang keberapa ini berarti? Yang ketiga kalinya. Karena kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Fayaqulu intaliq fa'akhrij man kana fi qalbihi adna adna adna mithqali habbati khardalin min iman fa'akhrijhu minan nari fa'antaliqu fa'af'alu. Kemudian Allah berfirman, berangkatlah engkau, keluarkan darinya orang yang di dalam hatinya ada adna adna adna mithqali habbatin khardalin, yang paling kecil kecil kecil kecilnya dari partikel yang paling kecil. Partikel yang paling kecil itu di belah-belah-belah-belah yang kecil sekali keimanannya. Keluarkanlah dari neraka. Fa antaliku fa af'al. Aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka. Falamma kharajna min indi Anasin. Ketika kami sudah keluar dari sisi Anas bin Malik. Siapa ini? Yang keluar ini? Ya, Ma'bad bin Hilal al-Anazi bersama dengan orang-orang mana tadi? Basrah. Ketika keluar dari rumahnya Anas bin Malik, qultu li ba'di ashabina, aku mengatakan kepada sebagian sahabat kami, lau mararna bil hasani wa huwa mutawarin fi manzili abi khalifata fahadatsnahu bima hadatsna Anas bin Malikin. Seandainya nanti kita melewati atau bertemu dengan Hasan dan dia sedang ada di rumahnya Abu Khalifah, maka kita akan memberitahukan kepadanya apa yang sudah diberitahukan Anas bin Malik. Fa'atainahu fasalamna alaihi fa'adina lana. Kami pun mendatangi Hasan. Ya, kami mengucapkan salam kepadanya. Dan kami pun diizinkan masuk. Ya. Jadi nek moradayahi salam dulu. Ketika disauri waalaikumsalam ngenteni. Nek dimanggake kon mlebu lagi mlebu. Ora ke ora salam, ora dimanggake bludas-bludus. Lah anu ustaz, saya itu nek karo sibulanke wis kaya sedulur dhewe. Meskipun kaya sedulur dhewe, tetap harus nunggu diizinkan masuk. Gitu. Bener enggak? Apa peh kaya sedulur dhewe terus los. Enggak rewel blas gitu. Kan enggak. Kadang-kadang saudara kita yang sudah menganggap kita seperti saudaranya pun jane iki enggak seneng kalau kita langsung masuk. Tapi kan mau negur apa? Pekewuh. Gitu. Dia pekewuh, tapi kitanya sing randi isin. Kitanya yang tidak tahu malu gitu. Jadi adab-adab di dalam bertamu itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Salam maksimal 3 kali. Kalau tidak dibalas, mulih ulang. Lah kok kayak nagih hutang ki, sesuk neh ditagih. Gitu. Ulang. Ketika mengetuk itu menggunakan ujung kuku. Gitu. Ora kok nganggo akik gwedhe dar. Ijane menungsane ning ndi to ya? Wedori nganggo dengkul. Tidak boleh mengetuk itu pakai ujung kuku. Assalamualaikum. Dan dari depan rumah. Ora kok kula nuwun kok lawang buri. Wong kok lawang buri itu tidak sopan. Ya. Dan ketika mengetuk pintu pun, ketika mengetuk begini, kita berdirinya di samping pintu. Orang nganyur ning ngarepe ngene iki. Berdirinya di samping pintu. Maksimal berapa ngucap salam? 3 kali. Dan tidak boleh injen-injen. Ini yang penting juga. Ya. Ini topong itu jen. Ingat-ingat itu tidak boleh. Kata Nabi SAW. Jika ada orang mengintip rumahmu, kemudian engkau fafaqa tahu ainaihi bil hajari, engkau melempar batu kepada orang yang menginjen tadi dengan batu, engkau lempar batu sampai keluar matanya, fala haraja alaika, engkau tidak berdosa sama sekali. Ya. Saya tuh nginjen iki gurane mengecek apakah ada orang apa tidak. Tidak boleh. Tasing tak izin kan ya kelamben wutuh. Tidak boleh meskipun kelamben wutuh. Atau setengah wutuh apalagi ya. Tidak boleh. Kata Nabi kalau ada wong injen dilempar batu sampai matanya mecorot metu. Yang melempar itu tidak berdosa. Di sisi Allah. Gur dikecerek polisi. Guran. Itu adab di dalam bertamu. Fasallamna alaihi fa'adhina lana. Kami mengucapkan salam kepadanya dan kami diberi izin. Faqulna lahu ya Aba Sa'idin. Kami mengatakan kepadanya, hai Abu Sa'id, ji'naka min indi akhika Anas ibn Malikin falam yazal mislama hadathna fi syafa'ah. Wahai Abu Sa'id, kami telah mendatangi engkau dari arah saudaramu Anas bin Malik. Artinya, kami baru saja bertamu dari rumahnya Anas bin Malik, kemudian kami datang ke sini. Falam nara mislama hadatsna fi syafa'ah. Kami tidak pernah melihat hadatsana afwan. Kami tidak pernah melihat, tidak pernah mendapati apa yang telah Anas bin Malik beritakan kepada kami tentang syafa'at. Faqala he. Kata siapa? Al-Hasan Abu Sa'id, heh gitu. Fahadasnahu bil hadis. Heh itu apa sih terjemahnya? Mungkin ya. Mungkin begitu, mungkin ya. Dan terjemah heh ya angel lagi. Kami ku monggo pinara lenggah. Wau kuwi kula ki ban merodanyah ning gone Anas bin Malik sakniki kula tengene jenengan. Ki Anas bin Malik iki cerita hadis yang kami belum pernah dengar. Ha terus itu mungkin. Mungkin maknanya ha terus gitu. Fahadatsnahu bil hadis. Kami kemudian menceritakan hadis yang kami dengar dari Anas bin Malik kepada beliau. Fantaha, lalu selesai. Ila hadzal maudhi, sampai di sini. Faqala he. Kata siapa? Al-Hasan, he gitu lagi. Faqulna, kami mengatakan lam yazid lana ala hadza. Dia tidak menambahi kami lebih daripada ini. Faqala, dia mengatakan laqad haddatsani wa huwa jami'un mundu 20 sanatan fala adri anasiya am kariha an tattakilu. Dia telah memberitahu aku ya sejak dari 20 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah aku apakah dia lupa atau dia membenci kalau kalian itu tattakilu. Tattakilu maknanya apa namanya? Bersandar. Tattakilu itu. Wah, berarti sing duwe iman sithik wae iso mlebu swarga, berarti awake dhewe wis insyaallah selamat kan gitu. Itu maksudnya. Saya enggak tahu apakah dia lupa atau dia itu benci jika kalian kemudian gampangke gitu loh. Tapi masalahnya mampir neraka dulu loh. Ya, itu yang jadi masalah. Dan satu hari di sana itu setara dengan 50 ribu tahun. Bayangkan. Jadi jangan pernah ada cita-cita. Insya Allah naik imannya naik gursa. Gurem yang duwe lah. Insya Allah min ahli jannah gitu. Jadi saya ini termasuk gurmiyun misalnya. Kelompok orang yang memiliki iman gede ini sak gurem. Kelompok gurmiyun ya. Tapi masalahnya mampir di neraka itu loh jadi masalah itu. Mungkin 50 ribu tahun. Mungkin 100 ribu tahun. 1 miliar tahun. Baru kemudian dientaskan. Waliyadubillah. Kawan kemarin saya sakit 1 bulan ini rasanya gak karu-karuan. Obat. Sakit 1 bulan ini rasanya sudah gak karu-karuan. Apalagi mampir di neraka. Na'udzubillahimindalik. Jangan pernah ada yang bercita-cita. Mampir di neraka. Mampir dilit-dilit. Depi-dep nggo pengalaman gitu misalnya. Mun ning swarga kan iso cerita-cerita gitu. Itu orang rawaras itu orang seperti itu. Kunna ya Abu Sa'id. Kami mengatakan, hai Abu Sa'id, fahadisna. Kalau begitu kasih tahu kepada kami, hai Abu Sa'id. Fadhahika. Abu Sa'id Hasan malah tertawa. Waqala, dan dia berkata, khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Ajula. Seneng gerada-gerutuk. Terburu-buru. Senengane kesusu. Ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhadditsakum. Tidaklah aku menyebutkan kecuali aku sudah berencana ingin ngasih tahu kepada kalian. Ora sah tok jaluk wingi aku cerita gitu loh. Ngono kok dadak tok jaluk. Menungsae pancen yo anu, keras budi kirang taliti keladuk wani kurang dugi ngono. Gretak-gretuk. Buru-buru. Nampak dayah bareng ya aja buru-buru. Lha nuwun monggo, enten kersa napa Mas? Kon mlebuhe urung tekan enten kersa napa. Monggo pinarak, gek-gek wedang nek enek wedang ya ta. Cepaki pacitan kalau ada. Setelah ngobrol ke sini saking pundi, daleme pun pundi, asmane pun sinten. Setelah keringete asat, setelah minum baru ditanya wonten dawuh menapa, wonten kersa menapa kan begitu. Nek dayone cek ning ngarep lawang, apa? Ini apa ini? Mbak kan mlebu sik ngono. Iki aku arep lunga lho iki. Ndang aja suwe-suwe ning kene. Yang seperti itu sifat-sifat apa? Dari orang-orang yang kurang menghargai tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dzaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia menghormati dan memuliakan tamunya semampunya. Haddatsani kama haddatsakum bihi. Kata Al-Hasan, Abu Sa'id, dia memberitahu aku satu riwayat sama dengan yang diberitahukan kepada kalian. Ala thumma a'udu ar-rabi'ata fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma akhiru lahu sajida. Nabi kemudian bersabda lagi, aku kembali untuk keempat kalinya, aku memuji Allah dengan pujian-pujian itu, kemudian aku jatuh tersungkur sujud di hadapan Allah. Fa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka wa qul yusma' wa sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berkatalah, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberikan, wasfa' tusyafa'. Fa'akulu ya Rabbi, i'zan li fiman qala la ilaha illallah. Wahai Rabb, berikan izin kepadaku untuk mengeluarkan dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi kemuliaanku, demi jalal ya kemuliaan, wa kibriyai keagunganku, wa azamati dan kebesaranku, sungguh aku akan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang menceritakan Nabi mengeluarkan orang yang masih ada keimanan sebesar dzarrah, dan dzarrah itu aqallu syai', kemudian dikeluarkan yang lebih kecil dari itu keimanannya, kemudian dikeluarkan adna adna adna adna habbati khardalin, kecil cewili menti banget keimanannya itu. Sudah, enggak ada amalan apa-apa. Keimanannya gurcu pilih menti. Oh. Kemudian terakhir, keempat kalinya, Nabi masih memintakan ampunan untuk umatnya. Yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah kalimat tauhid. Orang hanya mengucapkannya saja. Dalam satu riwayat disebut lam ya'mal khairan qat. Ia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali dalam satu riwayat. Gitu. Dengan catatan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar murni dan tidak tercampuri oleh kesyirikan. Ia tidak membawa dosa syirik. Maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Ini hadis sahih. Dan di antara hadis juga, hadis ini di antara hadis juga yang menjadi dalil bahwasanya orang yang tidak sholat itu, meskipun dia melakukan dosa yang sangat besar di dalam Islam, namun tidak mencapai derajat kekufuran. Dan masalah hukum orang yang tidak sholat, itu adalah hukum yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian mengkafirkan, sebagian tidak. Yang rajih, wallahu ta'ala alam bisa, saya yakini kebenarannya, tidak kafir. Selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Tidak kafir. Meskipun dia hanya memiliki iman sebesar dzarrah. Meskipun hanya sebesar adna adna adna habbati khardalin. Cuwili cuwili cuwili cuwilinya dari bijinya khardalin. Ya, khardalin itu partikel paling kecil. Digulai isine. Ijik di cuwili cuwili cuwili cuwili. Setelah itu diambil lagi orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi dia tidak mati membawa dosa kesyirikan. Itu di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dan hadis ini, riwayat Bukhari Muslim ini, merupakan satu dari sekian banyak riwayat yang menjelaskan adanya syafaat dan keberadaan orang-orang ahli tauhid yang kelak mereka akan dikeluarkan dari neraka. Berbeda dengan teori yang dianut oleh sebagian kaum muslimin yang mengatakan orang yang sudah masuk neraka tidak akan pernah bisa keluar sama sekali. Lalu membaca ayat, la tufattahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi dia pintu-pintu langit. Dan dia tidak akan pernah bisa masuk surga selama-lamanya sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Itu ayat menjadi dalil orang yang sudah masuk neraka tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya sampai unta masuk ke lubang jarum. Ayat ini benar tidak salah. Tapi ayat ini turun untuk Yahudi dan Nasrani. Turun untuk orang kafir. Adapun umat Islam, seandainya dia masuk neraka, kelak dia bisa keluar darinya. Tapi masih muslim ya. Tidak melakukan dosa syirik. Dia mengucapkan, La ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ikhlas dari dalam hatinya. Meskipun mampir. Dan mampirnya berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, berapa juta tahun. La ya'alamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin enggak yang hadir di sini ini nanti sebagiannya ada yang mampir? Na'udzubillah nih. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin tidak sebagian yang hadir di sini semuanya nanti tidak ada yang mampir, semuanya langsung masuk surga semuanya. Mungkin tidak? Mungkin. Mungkin tidak 90% malah justru mampir, 10% saja yang tidak mampir. Mungkin tidak? Mungkin. Semuanya serba mungkin, karena memang kita tidak tahu kemungkinan itu. Maka kewajiban kita adalah berusaha sekuat tenaga, mencari jalan keselamatan, melaksanakan hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke surga, dan menghindari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita ke dalam neraka. Berteman, bersahabat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang pengajian, yang mengikuti kajian sunnah. Itu pun kadang kalau masih tergelincir, betul nggak? Kita ini sudah berusaha ngumpul ya dengan teman-teman ngaji, kadang pun masih tergelincir. Masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat. Apalagi kalau kita ngawur di dalam bersahabat dan berteman. Rapopo lah. Aku kira atimu rapopo. Hawa nafsumu rapopo. Koncoro gendu rapopo lah. Pisan pindu. Karo ahli syirik rapopo. Itu kan hati kita, hawa nafsu kita. Kalau kita ingin selamat ya berjalan, berkawan karib dengan orang-orang mencari jalan keselamatan senantiasa menjauhi larangan Allah dan Rasulnya dan tidak bermudah-mudahan di dalam menerjang larangan. Wallahu ta'ala alam biswab, itu saja yang bisa kita bacakan ya. Meskipun hanya berupa bacaan ayat, berupa bacaan hadis, yakinlah bahwa pembacaan ayat, pembacaan hadis itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menambah keimanan kita. Ya. Semakin kuat keimanan kita tatkala kita mendengarkan bacaan Al-Quran dan bacaan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan efek baik. Apakah orang yang dulu pernah berobat ke orang terindikasi metode ada yang syirik tidak termasuk jenis yang dimaksud orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik dan mendapat syafaat Nabi tadi? Kalau baru kemungkinan itu tidak boleh dipastikan ya. Menghukumi orang ya yang mengobati kita dia melakukan kesyirikan hanya berbekal kemungkinan itu tidak boleh. Semuanya harus berdasarkan data dan fakta yang real. Tidak boleh sekedar menuduh berdasarkan dzunun, sangkaan-sangkaan. Ya. Kalaupun benar ternyata si penanya ini tidak tahu, ya tidak mengapa, dia tidak menanggung dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa melebihi kemampuan yang ia miliki. Dan hukum syariat itu baru berlaku tatkala seseorang sudah mengilmui. Kalau tidak tahu, ya dia tidak terkena beban dosa itu. Wallahu ta'ala alam. Apakah orang yang masuk surga bisa memberi syafaat kepada orang yang di neraka dengan izin Allah? Bisa. Syafaat itu macam-macam ya. Ada ya syafaat khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi. Ada syafaat yang bisa dilakukan oleh kita. Sebagai manusia biasa yang bukan Nabi. Misalnya anak yang telah diakikahi bapaknya. Kelak dia bisa memberi syafaat kepada ayahnya. Makanya Syekh Mansur Hasan Al-Salman, hafizahullah, itu dalam fatwanya mengatakan termasuk bakti anak kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Kalau si anak ini dulu dia belum diakekoi oleh bapaknya, maka dia mengakekoi dirinya. Supaya kelak dia bisa memberi syafaat kepada bapaknya. Mana dalilnya? Kullu mauludin murtahanun biakikatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kata Imam Atha' al-Khurasani, salah seorang ulama tabi'in, murtahanun tergadai dengan akikahnya, anak ini kelak tidak bisa memberi syafaat kepada bapaknya. Jadi usahakan kita punya anak ya diakikahi. Karena anak itu adalah investasi akhirat. Oh, wedhusnya regane larang. Piye? 3 juta ora ya. Akikah itu ada yang versi murahnya. Akikah itu enggak harus jantan. Kalau domba minimal usia 6 bulan. Cempe ta kuwi? Wedhus gembel 6 sasi, cempe apa? Wedhus kuwi. Cempe to. Harganya berapa itu? Wedhus gembel 6 sasi. 700 tekani 1 juta. Bisa. Kalau kita niat insya Allah bisa. Ya. Apalagi itu untuk kepentingan kehidupan kita setelah mati. Seperti itu. Kemudian disebutkan dalam satu riwayat, seorang penghafal, seorang apa namanya, mujahid fisabilillah yang mati karena syahid fisabilillah, dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Kemudian bacaan Al-Quran, ya, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang kepada pembacanya pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Makanya ada riwayat menyebutkan penghafal Al-Qur'an itu kelak orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan di akhirat. Apakah orang sudah meninggal sebelum turunnya dajjal mereka akan selamat dari fitnah dajjal? Dajjal itu kan ada dua ya, dajjal yang umum dan yang khusus. Dajjal yang umum itu ya dajjalilah itu. Dajjal-dajjal yang kecil-kecil itu. Siapa itu? Dukun-dukun. Tukang ramal, tukang santet, tukang tenung. Tukang jengges, tukang teluh. Ya, orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Itu mereka dajjalilah. Karena ada jelu bimakna al-ghaib. Dajjal itu artinya secara bahasa artinya apa? Ngapusi, getebus, kerincing, ya. Ngoyoworo, pendusta. Tapi dajjal yang terbesar adalah dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Matanya berapa? Matanya berapa? Dua, yang kanan buta. Jadi keliru nek dajjal digambarke matane siji ning bathuk ngene. Ya apa kok ngono kuwi gitu. Kemudian dagadu itu katanya apa? Malah nyebut merek kan. Kemudian apa? Mata satu dikatakan sebagai simbol dajjal. Padahal intelijen Saudi Arabia itu simbolnya mata. Maka kerajaan Saudi Arabia itu adalah anteknya dajjal. Kemudian logo bintang. Bintang apa? Bintang 6 itu adalah logonya dajjal. Hati-hati gawe kurungan pitik neng bintang 6-nya. Itu bintang David logonya dajjal. Celana dalam ku nek wajik to nek digandengke dadi loro. Itu jadi bintang David logonya dajjal. Jadi supaya enggak menyerupai dajjal jangan pakai celana dalam. Itu namanya teori konspirasi. Ya. Otak-atik gaduh. Logonya dajjal itu bukan mata. Buktinya negara Israel sana, ya, yang cetok-cetok orang Yahudi akan jadi pengikutnya Dajjal, tidak pernah itu pakai logo mata, tidak pernah. Kalau bintang 6 memang sebagian Yahudi menggunakan itu, jadi memang lebih baik tidak dipakai. Apakah dipersyaratkan adanya Amir dan berbaiat kepadanya dalam prinsip sunnah wal jamaah? Iya. Disyaratkan adanya Amir dan baiat kepada Amir dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan nanti kita akan sampai kepada pembahasan itu. Akan sampai di sini. Mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi kita akan sampai pada pembahasan baiat, amir, taat. Gitu. Tapi beda. Dengan kelompok-kelompok. Di luar ahli sunnah. Amir yang dimaksud di dalam ayat. Yang dimaksud di dalam hadis itu adalah penguasa negara. Jadi saya ini bukan amir, nek bayat atau jeneng omahku. Uga nek omahku Pak, kula nyuwun dibayat kali panjenengan supaya mlebu swarga. Ya wong weng kowe. Bayat itu bukan kepada ustaz. Bayat itu kepada penguasa. Kalau sudah ada wakil-wakil kaum muslimin yang membayat penguasa cukup. Itu ijma' para ulama, tidak mungkin penguasa satu, presiden satu dibayat wong sak Indonesia 300 juta jiwa. pon salaman boko sitok ngene iki. Sak durunge menjalankan roda kepemerintahan ya tangane sengkleh. Nyalami wong sak Indonesia. Ya wong ngono kuwi ya carane wong sak Indonesia kon baris ning dalan kek. Numpak mobil kek tangane dingenekke disangga utik ngene. Itu pun juga bukan solusi ya. Itu orang stres yang ngomong kayak gitu. Jadi bayat itu cukup diwakili saja. Makanya ketika Raja Abdullah, Raja Arab Saudi meninggal dunia. Raja Abdullah meninggal dunia. Waktu itu Mufti Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Husayn sedang sakit. Terbaring di rumah sakit. Raja Salman sebagai putra mahkota datang ke rumah sakit. Dibayat sama Mufti Saudi. Ya, aku membayat engkau sebagai raja. Pengganti Raja Abdullah sebagai penguasa di kerajaan Saudi Arabia. Hari itu rajanya mati, besok pagi hari rakyat Saudi sudah bangun memiliki penguasa yang baru. Tanpa ada duit tercecer, bibir blis, murah meriah, tidak pakai dana, tidak pakai korban jiwa, tidak pakai pelerok-peleraan rotonggo nih. Tidak pakai serangan fajar. Tidak pakai serangan kontrak politik, enggak pakai. Murah. Langsung dibaiat, langsung dapat penguasa yang baru. Begitu indahnya Islam. Berapa triliun dana digelontorkan untuk memilih pemimpin yang baru. Jadi yang baiat cukup muftinya aja. Rakyat Saudi udah ngikut semua. Beres sudah. Damai, aman, tentram, sentausa. Begitu. Jadi memang ada apa namanya, amir itu. Yaitu penguasa negara. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada amir, kepada penguasa di negara kita. Meskipun penguasa itu jahat. Walau akhadha malaka wa daraba dhahraka. Meskipun penguasa itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Qalu, para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah. Bolehkah kami melawan penguasa jahat itu dengan pedang kami ya Rasul? Qalala, jangan. Bal isma' wa ati', tapi dengar dan taat kamu kepada mereka. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Meskipun kalian dipimpin oleh budak yang negro. Padahal budak itu enggak boleh jadi pemimpin dalam Islam. Tapi kalau ternyata berhasil jadi pemimpin, wajib didengar, wajib ditaati. Wanita itu enggak boleh jadi pemimpin dalam Islam. Tapi kalau berhasil menduduki tampuk kekuasaan, maka wajib didengar dan ditaati. Seperti itu. Nanti kita akan sampai ke pembahasan itu. Seorang yang meninggal karena wabah atau kecelakaan akan bernilai syahid. Bagaimana jika orang itu seorang ahli maksiat? Apakah tetap bernilai syahid? Mati mendadak karena wabah, mati mendadak karena kecelakaan. Itu para ulama sudah menjelaskan. Orang yang mati itu akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Mati mendadak bagi orang yang baik itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah. Mati mendadak yang terjadi pada orang yang maksiat itu salah satu bentuk azab dan siksaan Allah. Ya, lagi ngombe dem-deman kelelakan gendul mati gitu misalnya. Itu bentuk siksaan Allah kepada dia. Lagi pengajian baca Quran tahu-tahu bablas mati, itu kasih sayang Allah kepadanya. Itu penjelasan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman berkaitan dengan mati mendadak. Apakah karena kecelakaan ataukah wabah? Bagaimana dengan ucapan semoga solawat tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap syafaatnya di hari kiamat? Yang kita harap syafaatnya di hari kiamat itu ucapan yang umum, yang global. Harus dirinci apa maksudnya. Kalau yang kita harap syafaatnya di hari kiamat, kita meyakini Nabilah yang memberi syafaat, itu keliru. Tapi kalau kita harap syafaatnya di hari kiamat, maknanya kita mengharap nanti akan dimintakan syafaat oleh Nabi kepada Allah untuk kita di hari kiamat, lah itu benar. Jadi ucapan global itu tidak termasuk sesuatu yang apa namanya keliru secara total, salah secara total tidak. Tapi perlu dirinci apa maksud dari orang yang ngomong. Bagaimana jika ada kotoran mata, misal setelah tidur, apakah ia menghalangi air saat wudu? Setahu saya enggak. Blobok itu loh. Ia menghalangi sampainya air enggak? Setahu saya enggak. Wong dhek ora atos kok. Air bisa menembus dia. Apa ora lihat telitinan kono? Nek aku begah itu. Kecuali apa namanya? Apa ya? Soft lens. Itu khawatirnya menghalangi. Soft lens. Kalau soft lens dikasih air, airnya menyerap bisa menembus ke soft lens atau tidak? Hah? Tidak. Tapi kalau blobok dikum, kakum ora? Kakum ini. Bagaimana jika, sudah. Bagaimana jika imam kok pertanyaannya bagaimana jika kabeh to? Bagaimana jika imam sholatnya cepat sedangkan bacaan kita belum selesai? Bahkan pada saat Al-Fatihah kita ketinggalan. Imam yang sudah ruku, apakah kita juga harus mempercepat badan kita atau kita mengikuti imam meski belum selesai? Untuk Al-Fatihah ya kita cepatkan bacanya. Karena Al-Fatihah ini merupakan apa? Rukun dari sholat. Imamnya di rokaat ketiga sholat maghrib kan nggak baca. Kita baca. Belum selesai dia langsung rukuk. Kita selesaikan dengan cepat. Ojo antum moconnya ya tambah suwe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya wis rukuk. Ar-Rahman. Itu ya dicepetke gitu loh moconnya. Selama memang tidak merubah makna. Kalau sekedar membaca Al-Fatihah cepat dengan tidak merubah makna pun waktunya masih tidak cukup, itu menjadi indikasi kuat imamnya itu tidak tumakninah di dalam sholat. Jadi lebih baik sholatnya diulangi. Karena tumakninah merupakan rukun. Seperti sholat raweh, 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menit, 5 menit. Itu tidak tumakninah babar belas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ndul ndul ndul ndul. Itu tidak sah sholatnya seperti itu. Apakah ada kewajiban mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja? Tidak. Dia menanggung dosa. Tidak ada qadha orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Terus gimana? Ya tobat kepada Allah. Ya dosa-dosa itu akan hilang dengan taubatan nasuha. Apa hukum mendapatkan gaji dari YouTube? Gaji dari YouTube. Kan dari iklan. Iklannya kan maneka warna. Dan rata-rata iklan ada musiknya, menampakkan auratnya. Tidak boleh. Cari gaji dari selain YouTube. Kecuali antum bisa menyaring iklan yang akan ditampilkan di video antum. Iklannya tidak mengandung musik. Tidak menampakkan aurat. Iklan apa? Lah apa ya? Sing ora nganggo musik, ora nganggo aurat, ora nganggo ikhtilat. Ora eneng ya? Iklan manjur ya ora eneng ning YouTube ya. Jadi lebih baik enggak, tidak usah diambil. Sahkah sholat kita apabila sholat di tempat tidur yang buat kumpul suami istri di rumah? Ya tempat tidurnya itu kena najis atau enggak? Kalau terkena najis ya tidak boleh. Ya. Air kencing manusia itu termasuk najis. Darah haid itu termasuk najis. Ompol anak kita juga termasuk najis. Tapi kalau tidak ada najisnya ya sah sholat itu. Bagaimana hukum tayamum saat kedinginan? Tayamum saat kedinginan. Tayamum itu tidak boleh dilakukan kecuali jika tidak ada air. Rukhsah yang bisa kita ambil yang pernah saya baca di dalam kitab Ahkamus Syita fi Sunnatil Mutahharah itu kita berwudu dengan menggunakan air yang dipanasi boleh. Antum godok semili wae, rasa oke-oke. Nabi itu kalau berwudu dengan air satu mut. Air satu mut itu dua telapak tangan dikelumpuknya dicuri banyu. Kebayang enggak air satu mut itu seberapa? Kira-kira semeniki air satu mut itu. Nah, kuwi nggo wudu ya cukup. Cukup, Mas. Mula melu Vulcano ngaji. Gitu. Men ngerti praktege. Yang penting ini basah. Ojo digrujuknya. Tak grujuknya sekali gelas ya entek. Kurang. Jadi wudunya sidik-sidik. Ini kerucuk itu. Bismillah, diratake. Ini juga. Terus kemung, pisan tok juga boleh, sudah sah wudunya atau dua kali. Kerucuk nanti gonrai. Diratake ya. Sing penting teles kabeh lagi. Tangan begini diratake. Usat alas kaki. Insya Allah orang akan demen, Mak. Apalagi airnya sing segelas ini satu pun ini di panasi kompor. Sepiro to suwene godhog banyu segelas. Apalagi nganggo gas melon ya to. Sing mereknya Brigas ya to. Sing warna pink itu loh. Itu kan cepat itu. Enggak ada 2 menit itu sudah. Ya, kecuali kalau sakit. Unek panggrebar kena pas. Saya itu kalau hawa dingin pakai air mesti akan menimbulkan sakit. Nah, itu dia boleh tayamum. Seperti orang-orang yang sakit atau dia enggak bisa, ya intinya dokter melarang dia habis operasi enggak boleh kena air. Bagaimana doa ziarah kubur sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita datang ke pemakaman bebas mana saja, tidak harus pemakaman tertentu. Aku pengin makame Syekh Fulan misalnya, Kiai Fulan misalnya. Enggak. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakirukumul mauta. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang lakukan oleh kalian ziarah kubur karena ia mengingatkan pada kematian. Jadi ziarah kubur itu tujuannya mengingat mati, mengucap salam kepada ahli kubur dan mendoakan penghuni kubur. Sudah itu, tidak boleh ada tujuan yang lainnya. Arab njaluk duit, arab njaluk kayaan, atau antum pengen curhat kepada sahibul kubri situ. Ya, tapi kan dia misalnya ada kenangan dalam hidup saya gitu. Tidak boleh curhat, ngejak bicara orang yang sudah mati, apalagi dimintai tolong. Kita minta tolongnya kepada Allah. Ya, datang ke pemakaman lalu melepas sendal, melepas sepatu. Kemudian kita membersihkan kuburan. Ketika masuk itu kita membaca doa assalamu alayka ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam keselamatan bagi kalian hai ahli kubur dari kalangan orang beriman laki, orang beriman wanita, dan kami kelak akan menyusulmu insyaallah. Seperti itu, lalu membersihkan kuburan dan berdoa Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Silakan beli buku doa dan zikir ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak beredar itu. Apakah ada dalilnya jika orang meninggal jin korinnya tinggal di atas kuburannya? Enggak ada. Ngopo jin korin nongkrong ning kono? Nunggoni wong mati wegah. Mau tanya, bagaimana hukumnya mengadakan selamatan orang meninggal? Saya sudah tidak mengadakan, akan tetapi masih sering diundang. Apa saya wajib datang atau tidak? Ya tidak, no. Karena saya di sini anggota baru. Daftarnya kapan ini? Karena di sini tidak ada pendaftaran. Harus melu pengajian di sini, daftar, setor KTP, bayar pajak, enggak ada. Pengajian ini umum terbuka luas. Dibuka cendelone, pintunya dibuka. Semua orang boleh ikut. Kaum muslimin boleh ikut. Hatta kalau ada orang kafir ingin dengarkan pengajian, tafadhol silahkan. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan hidayah. Jadi enggak ada istilah saya anggota baru, mohon izin kepada para senior, enggak ada di sini. Enggak ada senior, enggak ada junior semua di sini. Antum anggota baru yo jatah yo padha bakwane siji wetange siji. Kok haha dikandani kok malah. Jadi tidak ada pendaftaran ya, pengajian umum untuk kaum muslimin. Jadi kalau diundang acara-acara seperti itu enggak usah datang. Kita bisa bikin 1001 alasan ya. Afwan, saya ada acara di luar kota misalnya. Di luar kota ini, di luar kota Klaten. Ini kan luar kota Klaten kan misalnya. Jadi yang internal kota itu yang ada di dalam apa? Bypass itu. Misalnya antum rumahnya Mbayat. Afwan, ana ada acara di luar kota. Padahal gurneng angkringan kono. Kan kene luar kota Klaten kan. Seperti itu. Itu namanya alasan ya. Bisa 1001 kita bikin alasan. Tetapi kalau di hadapan Allah, alasan apa? Kita mau mengutarakan alasan apa? Kenapa ente dulu menghadiri ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, tidak pernah diperintahkan oleh Allah? Kita mau alasan apa? Susah. Kalau di dunia kita alasan bisa, selama memang tidak menipu dan berbohong. jika menunda pelaksanaan nazar tanpa ada uzur, apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Jika tidak boleh, apakah hal tersebut mewajibkan untuk membayar kafarah? Iya, no. Kalau memang nazarnya dia itu menentukan tanggal tertentu, waktu tertentu, dan di waktu itu dia tidak lakukan, ya bayar kafarah. Ya Allah, kalau saya sembuh, ya selama bulan Rajab saya tidak akan pernah absen di kaji teko misalnya. Delalah kok absen? Kan menunda. Mie wong nadari Rajab kok Rajab wis entek nunda piye? Kan Rajab tahun berikutnya. Lah kan wis ora ngomong. Ya berarti dia sudah menyelisihi apa? Nadarnya dia membayar kafarah. Di tempat saya ada seorang yang sering ingkar janji. Tempat saya juga ada, anak kecil. Ketika dia diberi ayam utuh, ingkung, dia membuang karena kata dia itu lidah ayam itu tidak keluar maka haram dimakan. Benarkah demikian? Lidah ayam itu tidak keluar. Jika lidah ayam tidak keluar maka haram dimakan. Benarkah demikian? Tidak benar. Ilate pitike sing ditu aku. Ada ya? Ada ya, betul. Antum ya sok kulino mangan ndas pitike ning angkringan ngerti. Jadi patokan ayam itu boleh dimakan dan tidak itu bukan kok ilate metu apa ora. Ya disembelih apa tidak? Dan sebagian orang itu menyembelih ayamnya itu tidak halal. Gur dicutik ngene tok. Jadi kalau lukanya gur kaya bolongan ngene iki, itu tidak halal itu. Tidak halal itu. Itu haram itu. Jadi pastikan kepala ayam yang antum beli itu memang lukanya itu tiga saluran itu putus disembelih. Sekarang orang nyembelih ayam kan gur di apa namanya? Arite dijepit sikil ngene ta pitike di tuncalke. Dan langsung masuk ke air mendidih. Gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Piye kuwi? Ya ora piye-piye. Itu malah membuka peluang bisnis antum gitu. Bukalah jasa penyembelihan ayam halalan thayyiban mubarakan fi. Itu. Dan antum menunjukkan sebagai seorang muslim dan menampakkan syiar-syiar penampilan seorang muslim. Karena untuk mencari ayam yang halal itu di zaman sekarang benar-benar sulit ya. Benar-benar sulit. Rata-rata orang itu nyembelih ayam ya wong ora salat, nyembelih gurdi cutik tik, uncake tik, uncake tik, uncake. Dan mereka menanggung dosa setiap orang yang memakan ayam itu dalam keadaan tidak tahu. Kalau kita tidak tahu ya, kita tidak mendapatkan dosa. Bagaimana adab doa setelah penguburan jenazah? Mendoakan masing-masing. Ya. Mendoakan masing-masing. Fas'alu li'akhikum mustabat fa'innahu l'ana yus'al. Setelah selesai mengkuburkan, Nabi bersabda, mintakan kekokohan untuk saudaramu, karena saat ini dia sedang ditanya. Saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Dan kelima, Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, mendoakan kekokohan untuk mayit setelah selesai dikuburkan itu, doanya sendiri-sendiri. Bukan satu berdoa yang lain mengaminkan, bukan seperti itu. Berdiri duduk menghadapnya kemana, doa apa yang dibaca, mengangkat tangan tidak, membaca sendiri-sendiri, atau boleh dipimpin seseorang yang mengimami dan hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, ini butuh daurah sedino, mas. Pertanyaan nih, oke tenan nih. Dan saya sudah selesai membahas kitab Al-Qaulul Mubin. Fi akhta ilmu salin tentang sholat dan berdoa. Kemudian berpindah ke Al-Qaulul Mubin fi munkaratil janaiz wal ma'atin. Tulisan Syekh Masyur juga. Baru baca beberapa pertemuan lalu tidak dilanjutkan waktu itu. Karena pembahasannya berat ge. Jamaah pengajiane piye-piye sepuh golong-alungung ngene iki. Kadang ana sing bablas turu barang. Akhirnya saya batalkan ini. Dulu saya pernah meminjami orang uang subhat. Dan setelah saya tanyakan ke ustaz, perbuatan saya salah. Ya salah. Dan orang itu hilang dari tanggung jawab. Setelah saya cari-cari, saya dapat nomor HP ibunya. Lalu menyuruh saya menjual cincin yang sebagai jaminan utang dan jika uangnya sisa disuruh saya simpan dikasihkan ke saya. Halalkah uang sisa penjualan cincin itu saya manfaatkan? Ya tidak halal loh, wong antum merang utangi kok. Tapi nek wis sing duwe wis mengikhlaskan ya enggak apa-apa, berarti dikai hadiah nggih antum ini. Kalau cincin itu punya siapa? Punyanya ibunya si teman antum apa punya teman antum? Kalau punya teman antum ya antum enggak boleh ngambil. Antum hanya boleh ngambil sesuai dengan jumlah utang, sesuai dengan nominal utang yang diutang teman antum itu. Sisanya antum kembalikan ke teman antum itu. Meskipun pun jenengan mawon Mas, mboten Bu niki senes kagungan jenengan iki kagungan putrane niki kula kunduraken. Seperti itu. Dan uang subhat itu jangan antum makan uang-uang subhat. Kan katanya uang subhat. Antum sedekahkan. Antum minjemi uang subhat kepada si A 1 juta gitu toh. Jaminannya cincin toh. Wah si A hilang. Cincinnya antum jual laku 1,5 juta. Yang 1,5 juta antum kasihkan ibunya, Bu, tolong mengke putrane nek kundur niki dicaoske. Yang 1 juta itu kan uang subhat, bukan uang antum. Itu antum sedekahkan. Para kok malah dipeneh. Itu keliru meneh ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sengaja saya lompati. Karena memang banyak. Kemudian juga ada saya tidak tahu jawabannya. Mohon maaf. Nanti bisa ditanyakan pada ustadz yang lainnya. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.